Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah Allah limpahkan anugerah kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji untuk mempertebal keimanan kita melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu 'alimun bil muttaqin." Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-sekali mereka tidak dihilangi menerima pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan perbuatan yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meluputkan bahwasanya kehidupan di akhirat pasti ia akan menjalaninya. Maka dia wajib ketika itu mengimani kepada hal-hal di akhirat dan hal-hal yang ghaibat. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, dia akan melakukan perbuatan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka juga akan menjauhi daripada perbuatan yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, kemudian melakukan, menyegerakan perbuatan-perbuatan yang baik. Pada kesempatan ini bahwasannya muncullah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ganjaran kepada orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghilangkan sedikit pun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi daripada pahala ganjaran orang-orang yang melakukan keimanan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan satu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, ketidaktenangan hidup, dan kita selalu dalam was-was kehidupan kita. Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala secara adil kepada seluruh makhluknya karena Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh sebabnya, sebaiknya manusia berbuat sesuatu tidak dengan niat agar dilihat orang, karena Allah melihat setiap gerak-gerik mereka, baik yang tampak maupun yang tidak nampak. Inilah sebagai prolog dalam kajian kita ini dalam surah Ali Imran ayat 115, akan diteberluaskan lagi melalui Ustaz Haji Perdana dan Ustaz Haji Ardiansyah. Kami silakan Ustaz. Iya, menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keterangannya dengan wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan itu, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang janji gembira akan kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau di dalam ayat lain Allah mengatakan orang-orang yang kafir itu apapun yang mereka lakukan, maka amalan mereka itu seperti debu yang terbangan, tidak punya bekas sama sekali. Karena dinishtaddas bihi rihu fi yaumin asib, seluruh perbuatan mereka itu tidak ada tertinggal di dalam pandangan Allah, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka masih kafir. Akan tetapi pada saat mereka sudah memeluk agama Islam, maka sedikit pun kebaikan yang mereka lakukan itu tidak akan terlepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ayat ini membuka pikiran kita bahwa apabila seseorang melakukan kebaikan, dia tidak akan pernah rugi, walaupun itu dalam bentuk yang paling kecil. Ibtisamu muka li akhika sadaqah, kata Rasul. Senyummu sendiri saja itu adalah merupakan sedekah. Maka ketika sahabat menanya kata Rasulullah, wa bi bidi ahdikum sadaqah, di kemaluan kami sendiri pun itu ada kebaikan. Sahabat sendiri heran, loh bagaimana ini bentuknya kebaikan? Kata Rasul, coba bayangkan kalau diletakkan di tempat yang haram, kan haram hukumnya. Kalau diletakkan untuk kebaikan, maka baiklah hasilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tetap memperhitungkan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, akan tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbuat baiklah maka kita akan mendapatkan kebaikan. Berbuat baiklah maka seorang muslim tidak akan pernah merugi di dalam kehidupannya. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah merupakan khazanahnya, merupakan perbendaharaan atau tabungannya untuk hari akhirat nanti. Bahkan tidak itu saja, apabila seorang melakukan kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan juga di dunia, baik itu dalam bentuk masyarakat yang memberikannya respon yang baik, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan limpahan rahmat dan kasihnya kepada orang tersebut. Baik Ustaz, jelas gamblang dan benar yang disampaikan Ustaz tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala janjinya tidak akan pernah meleset. Orang yang berbuat baik pasti Allah akan membuatkan janji bagi mereka adalah Jannatul Na'im. Mungkin dari satu sisi Ustaz ada pandangan-pandangan yang lain melalui Ustaz Ustaz Ardiansyah. Jadi kalau menurut saya bahwa ayat ini, ayat 115 ini masih sambungan daripada ayat 114, dan kalau kita lihat pun redaksinya diawali dengan huruf waw, ataf gitu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh ahlul kitab itu dari kebaikan itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat mereka beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat 114. Artinya kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah mereka, kebaikan mereka tetap saja tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, Allah akan menerima amal kebaikan mereka. Tetapi kalau sekiranya mereka tidak beriman, maka itu juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain, banyak manfaatnya. Tetapi annas yang dimaksud di sini menggunakan alif lam, artinya adalah manusia yang diketahui apanya, imannya, diketahui bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti semua manusia juga, karena ada sekarang semacam katakanlah pendapat yang disebarkan bahwa seluruh agama itu sama, karena buktinya Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, tidak disebutkan khairul muslim anfa'uhum linnas, tidak disebutkan seperti itu. Jadi pendapat ini sungguh amat keliru, karena kita tidak bisa mengambil satu ayat atau satu hadis secara parsial, secara sendiri-sendiri, tetapi kita hendaklah mengambilnya, menggabungkannya, dan melihat kepada hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain, kemudian mengkomparasikannya sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan begitu. Wallahu a'lam. Benar sekali yang disampaikan Ustaz Ardiansyah, di mana ayat ini yang menjelaskan adalah lanjutan daripada ayat 114, di mana orang ahli kitab yang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui sekecil apapun yang mereka lakukan. Yang masih adalah image dalam kita ini, walaupun dia tidak sholat Ustaz, apakah dengan zakat berlaku kebajikan akan bisa masuk surga? Dalam pandangan yang ada memberikan jawaban bahwasannya sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, yaitu orang yang melakukan kebaikan pasti akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip, kecuali dia beriman kepada Allah dan melakukan amalan kebajikan, wasyari'una ila fil khairat, selalu melakukan kebaikan yang dahulu, istilahnya memprioritaskan kepada hal kebaikan umat bukan pada individu. Para pendengar RR rahimakumullah, dengan gamblang bahwasannya ayat ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya orang yang melakukan ketakwaan itu tidaklah dilihat secara zahir dan batinnya. Akan tetapi yang lebih hebat lagi adalah bahwasannya orang yang melakukan kebaikan tadi, dia tidak nampak dan tidak diperlihatkan kepada orang yang lain. Itulah ciri khas orang yang muttaqin. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, "Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru." Orang yang melakukan kebajikan tidak sekali-kali mereka akan dihilangkan segala amal ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara hambanya. Baik para pendengar RR rahimakumullah, dapat kita kerucuti dan kita persingkat bahwasannya kebaikan itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Maka dahulilah kepada kebaikan. Kebaikan tidak akan mendatangkan mudarat. Maka kita jauhkanlah daripada segala maksiat. Selalulah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, moga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia adalah hamba Allah yang pandai bertakwa dan paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan singkat, apa yang telah kami paparkan ini, mungkin dalam satu kesempatan ada tambahan dari Ustaz Perdana, kami silakan Ustaz. Iya, Allah dengan indahnya menutup ayat ini dengan "Wallahu alimum bil muttaqin." Yang maknanya adalah Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kebaikannya, pahala yang berlipat ganda, keuntungan-keuntungan di dunia dan di akhirat kepada seorang pelaku kebaikan apabila dia itu memiliki sifat takwa di dalam dirinya. Sifat takwa inilah yang telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Allah di dalam dua ayat sebelumnya sampai kepada ayat 115 ini, tentang bagaimana seorang ahli kitab atau orang kafir yang memeluk agama Islam dan apa tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Jadi wallahu alimum bil muttaqin, mereka yang muslim itu harus memiliki sifat takwa baru mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Takwa bagaimana? Takwa yang pertama adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi panggilan sifat jamal Allah, sifat ghafur, rahim dan sebagainya. Kemudian takwa yang kedua adalah berusaha untuk menjaga dirinya agar jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah penutup keterangan tentang kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang muslim dengan syarat apabila mereka benar-benar memiliki sifat takwa di dalam diri mereka. Baik, para pendengar RR rahimakumullah, apa yang telah kami paparkan ini dapat wacana bagi kita untuk meningkatkan tinggi nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain, Ustaz Ardiansyah, iya, Anda menambahkan. Jadi kekufuran itu adalah penyebab daripada tidak berterimanya amal ibadah seseorang. Di samping itu, keimanan adalah kunci daripada berterimanya amal kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita menginginkan amal ibadah kita berterima di sisi Allah, maka hendaklah kita beriman. Baik para pendengar rahimakumullah, dengan paparan-paparan kami yang kami bahas dalam ayat 115 dari surah Ali Imran ini, moga hendaknya bermanfaat bagi kami pribadi dan para pendengar yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.